Mitra bisnis Quick Yanggi berpandangan, pola berpikir liberal benar-benar telah menancap kuat pada hampir tiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga semangat liberalisasi yang membuat dunia seolah menjadi borderless, sangat kental terasa pada sistem ekonomi, politik, sosial, hingga budaya di tanah air. Seperti yang ia paparkan dalam beberapa subtema dari tajuk tulisan Platform Presiden 2014 di web quickyanggi.com. Dan untuk melanjutkan bahasan atas dampak dari masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Nah, Pak Quick, semangat liberalisasi sekarang ini telah melegalisasi pengadaan barang dan jasa yang menjadi hajat hidup orang banyak, dijadikan objek oleh swasta untuk mengeruk laba. Nah, apakah ada konsekuensi lain dari pola berpikir liberal ini? Konsekuensinya lagi adalah pikiran mesti membuat untung itu ditarik kepada BUMN dan pemerintah. Jadi kalau pemerintah sampai mengadakan barang dan jasa, bukan kepentingan rakyat banyak, supaya harga terjangkau, ruginya ditutup dengan pajak, oh itu tidak boleh. Itu namanya memberi subsidi. Jelek dan harus dihapus gitu. Nah, itu juga tidak dipedulikan, tidak dianalisis sama sekali. Nah kalau begitu sikapnya, ya rusaklah ekonomi ini. Tapi Pak, apakah tatanan ekonomi kita bisa dikatakan rusak jika kita melihat kenyataan ekonomi negara masih mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun? Memang, oleh karena itu didasarkan atas apa? Di sini ingin saya jelaskan juga bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa diperoleh dari investor yang jumlahnya sangat sedikit. Apabila kepada investor yang bersangkutan diberi insentif yang luar biasa atau diberi kemungkinan untuk melakukan penggelapan-penggelapan, pencurian-pencurian itu, sehingga dengan demikian memang mereka akan melakukan suatu investasi besar-besaran yang bisa merupakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu siapa? Itu kan cuma segelintir orang kecil. Secara ekstremnya sebetulnya satu orang juga bisa. Satu orang sudah bisa, misalnya orang kaya gitu atau perusahaan besar, lalu berinvestasi di sini beberapa puluh miliar, berpuluh-puluh miliar, ya tumbuh ekonominya. Tetapi dia sebagai kapitalis dengan mempekerjakan kuli-kuli Indonesia gitu kan. Nah kuli-kuli Indonesianya mendapat gaji yang kecil, dia sendiri yang mendapat laba besar karena dia mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya mineral Indonesia. Nah dengan demikian ya memang ada pertumbuhan di sini, tetapi laba yang terbesar diperoleh oleh siapa? Demikian Quick Yanggi, Benny Ramadi, Pas FM.